Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca keterangan Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di tentang beberapa fawaid dari disyariatkannya beberapa jenis ibadah untuk dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian beliau selanjutnya menyatakan waqtulifa fi salatil id, dan telah diperselisihkan terkait dengan salat id, yakni terkait dengan hukumnya. Di para ulama telah berbeda pendapat tentang hukum salat id. Fa madhhabu al-imam Ahmad annaha fardhu kifayah. Adapun mazhab al-imam Ahmad atau dikenal juga dengan mazhab Hambali, bahasanya salat id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, hukumnya adalah fardu kifayah. Kita sudah mengetahui bahwa makna dari fardu kifayah, jika ada sebagian muslimin dalam jumlah yang mencukupi telah melaksanakannya, maka gugur atas muslimin yang lainnya. Jika tidak terlaksana kewajiban tersebut, artinya ada yang melaksanakan namun dalam jumlah yang tidak mencukupi, maka dosa atas seluruhnya. Ini makna fardu kifayah. Kemudian wal jumhur, adapun jumhur mayoritas ulama menyatakan annaha fardu ainin, bahasanya hukum dari salat Idain adalah fardu ain. Ini suatu kewajiban yang tertuntut setiap pribadi muslim yang balig berakal untuk melaksanakannya. Wa huwa riwayatun an Ahmad, dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Jadi pendapat yang menyatakan hukumnya fardu ain, ini salah satu di antara yang dinukilkan dari pendapat Imam Ahmad. Dan sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, bahwa yang zahir dari madhab Imam Ahmad sebagaimana yang disebutkan di sini, hukumnya fardu kifayah. Wabiha, dan dengan pendapat ini, yakni pendapat yang menyatakan hukumnya fardu ain, qala Syekhul Islam, ini yang dikatakan atau dipilih oleh Syekhul Islam, yakni Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa jumlatun minal ashab, dan sejumlah dari para murid beliau. Wa huwa as-shawab, dan ini adalah pendapat yang benar. Jadi kata Al-Imam As-Sa'di bahwa pendapat yang menyatakan hukumnya fardu ain, inilah pendapat yang benar. Dan di sana ada pendapat lagi yang lain sebagaimana disebutkan di sini, wakila innaha sunnah, nanti pada paragraf berikutnya. Kenapa pendapat ini dinilai sebagai pendapat yang lebih tepat? Li adillatin katsirah, dikarenakan dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan hukum fardu ain ini. Minha, diantaranya kama sayati, sebagaimana akan datang dalil tersebut, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi khurujil huyudi wa zawatil khuduri allati laisa min adatihinna hudurul jama'at. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar wanita-wanita yang sedang mengalami haid sekalipun. Demikian pula dengan gadis-gadis pingitan, ya. Agar mereka keluar, yakni mendatangi salat Id, meskipun tentunya yang haid mereka tidak ikut salat, tetapi mencukupkan mendengarkan khutbah. Di mana bukanlah termasuk dari adat atau kebiasaan mereka, para wanita, untuk menghadiri jamaat, yakni salat-salat berjamaah. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa wanita tidak diwajibkan untuk menghadiri salat jamaah 5 waktu. Ya. Bahkan salat mereka di rumah itu lebih baik. Demikian pula mereka tidak diwajibkan untuk mendatangi salat Jumat. Namun ternyata pada pelaksanaan salat Id, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan untuk mereka juga dihadirkan. Ya, bahkan ketika sebagian sahabat menyampaikan bahwa sebagian mereka tidak memiliki jilbab. Ya, jilbab yaitu kerudung besar yang hampir menutup ya seluruh tubuh mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar yakni yang lainnya meminjami ya kepada yang tidak memiliki jilbab-jilbab tersebut. Ya, sampai pada tingkatan demikian. Termasuk di antara dalil yang menunjukkan tentang wajibnya ya salat Id ini adalah ketika Id jatuh di hari Jumat, di mana mereka yang telah hadir pada salat Id, ya, mereka tidak ya, diharuskan untuk menghadiri salat Jumat. Ya, jadi gugur kewajiban untuk menghadiri salat Jumat bagi mereka yang dipersilakan untuk salat zuhur di rumah-rumah mereka. Ya, kata para ulama, tidaklah menggugurkan suatu perkara yang wajib kecuali perkara yang wajib semisalnya atau bahkan awkad, bahkan lebih kuat lagi kewajibannya. Nah, di antara para ulama di masa kita yang merojihkan pendapat ini, Al-Imam bin Utsaimin rahimahullah, salah seorang di antara murid dari Al-Imam As-Sa'di, bahkan termasuk di antara murid besar ya beliau. Ya, termasuk di antaranya pula Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Al-Imam Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti' merujukkan pendapat ini. Adapun Al-Imam Al-Albani di antaranya dalam silsilah Al-Huda wan Nur. Ya, ketika beliau ditanya tentang hukum salat Id ini, apakah sunnah muakkadah ataukah wajib kifayah ataukah wajib ain, maka beliau menjawab, bal hiya fardu ainin kal jum'ati bal awkadu. Bahkan hukumnya adalah fardu ain sebagaimana salat Jumat, bahkan lebih kuat lagi kewajibannya. Kenapa? Karena para wanita tidak diperintahkan untuk menghadiri salat Jumat, namun ternyata pada salat Id ini mereka diperintahkan untuk menghadirinya. Wa qila innaha sunnatun. Dikatakan pula bahwasanya hukum salat Id ini adalah sunnah. Jadi sebagian ulama berpendapat hukumnya sunnah. Ya, di antara mereka yang menyatakan hukumnya sunnah bahwa tidak diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Fathu Makkah yang tentunya di situ melewati salat Jumat melewati hari Jumat, tidak pula pada Hajjatul Wada ya al-afu pada peristiwa Fathu Makkah yang di situ melewati Id melaksanakan salat ini, tidak pula pada peristiwa Hajjatul Wada yang di situ ada Idul Adha. Ini alasan yang menyatakan bahwa hukumnya sunnah. Ya, tentunya sebagaimana kita ketahui bahwa sebagaimana salat Jumat, tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW melaksanakan salat Jumat pada safar-safar beliau. Ya, tidak pula berarti dengan demikian bahwa salat Jumat itu tidak wajib. Ya, demikian pula kaitannya dengan salat Id. Wallahu ta'ala alam, apa yang dipilih oleh Al-Imam As-Sa'di sebagaimana ini yang dipilih oleh sebelumnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, juga di kalangan para ulama mutaakhirin, Al-Imam Al-Albani, demikian juga Al-Imam Ibn Utsaimin, ini yang arjah insyaAllah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa ala kullin fa innahum ittafaqu ala annahu law tarakaha ahlu baladin qatalahum al-imamu. Dan yang jelas dari semua pendapat yang ada, baik itu yang menyatakan dari kalangan ulama yang menyatakan itu hukumnya wajib kifayah, ataupun yang menyatakan hukumnya wajib ain, ataupun yang menyatakan hukumnya sebatas sunnah, dari perbedaan yang ada ini, mereka sepakat, ini para ulama sepakat, bahasanya seandainya ada suatu penduduk yang meninggalkan salat Id ini, qatalahum al-imam, maka imam, ini pemimpin negeri Islam, memerangi penduduk tadi yang meninggalkan kewajiban atau meninggalkan salat Id ini. Ini yang disepakati oleh para ulama, terlepas dari perbedaan mereka tentang hukum salat Id itu sendiri. Kemudian wahiya kal jumu'ati, salat Id ini sebagaimana salat Jum'ah. Jadi ada sisi kesamaan dengan salat Jum'ah. Lakin, akan tetapi, tukhalifuha fi asya. Akan tetapi salat Id menyelisihi salat Jum'at pada beberapa atau sekian perkara. Jadi ada sisi kesamaan, namun di sana ada sekian banyak perbedaan. Minha di antaranya, annal jumu'ata tuf'alu fil baladi. Bahasanya salat Jumat dilaksanakan fil balad, yakni di dalam lingkungan pemukiman atau tepatnya di masjid. Dan keumuman masjid itu di tengah pemukiman. Wal Id, adapun salat Id, yustahabbu fi'luha fi shakhra. Yustahabbu fi'luha fi shakhra. Maka disunnahkan pelaksanaannya fi shakhra, yakni di tanah lapang. Ini yang sunnah. Atau diistilahkan juga dengan al-musalla. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau memiliki kitab khusus tentang ini. Ini salatul Id fil musalla hiya sunnah. Bahasanya salat Id di musalla, yakni di tanah lapang, itulah sunnah. Yani yang sunnah memang dilaksanakan di tanah lapang. Hatta fil masjidin nabawi. Sampai pun di masjid nabawi. Yani sampai pun mereka kaum muslimin yang tinggal di sana, mereka tidak melaksanakan salat Id di masjid nabawi. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaf'aluha fis sahra wa huwa fil madinah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau dalam melaksanakan salat Id fis sahra, ya, di tanah lapang. Wa huwa fil madinah, dalam keadaan beliau di Madinah. Ya, tinggal di Madinah. Jadi ditinggalkan, ya, masjid beliau, Masjid Nabawi, bersamaan keutamaan salat di dalamnya, ya, 1000 kali dibandingkan salat-salat di masjid yang lainnya, kecuali Masjid Ka'bah, kecuali Masjidil Haram. Namun beliau meninggalkan masjid beliau, keluar menuju tanah lapang untuk melaksanakan salat Id. Demikianlah sunnah. Ya, jadi demikian sunnahnya dalam pelaksanaan salat Id. Lakin yustathna min dzalika Makkah. Akan tapi dikecualikan dari yang demikian, yakni Makkah. Fa yustahabbu fi'luha fil Masjidil Haram. Maka disunnahkan untuk pelaksanaan salat Id ini di Masjidil Haram. Jadi di Masjid Ka'bah, masjid yang di sana ada Ka'bah. Karena istilah Masjidil Haram, sebagian ulama menyebutkan semua masjid yang ada di wilayah haram masuk dalam cakupan makna itu. Namun jika dimutlakan, yang dimaksud Masjidil Haram, masjid yang di sana ada Ka'bahnya. Ini yang di Makkah. Ya, sebagian ulama menyebutkan illahnya, kenapa untuk penduduk Makkah melaksanakan salat Id ini di Masjidil Haram, dikarenakan tidak ada tempat yang bisa, ya, mencukupi, ya, dalam jumlah muslimin yang demikian besar, ya, selain masjid tersebut. Ya, sebagaimana diketahui bahwa yang sangat dianjurkan untuk pelaksanaan salat Id ini berkumpul kaum muslimin, sehingga betul-betul syiar di antara syiar Islam ini demikian tampak. Termasuk di dalamnya hikmah kenapa di luar Makkah disyariatkan untuk salat Id dilaksanakan di tanah lapang, dan keumuman ini di luar dari pemukiman, supaya syiar di antara syiar Islam ini semakin tampak dengan terkumpulnya kaum muslimin dalam jumlah besar. Kemudian berikutnya, wa minha, di antara sisi perbedaan antara salat Jumat dengan salat Id, annal jumu'ata yunada laha dunal Id. Bahasanya salat Jumat, ya, dikumandangkan azan untuknya. Ya, kita mengetahui bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula di zaman Abu Bakar As-Siddiq dan di zaman Umar ibn Khattab serta di awal-awal khilafah Utsman ibn Affan, azan untuk salat Jumat ini 1 kali. Ketika jumlah muslimin semakin banyak, Madinah semakin luas, maka khalifah atau Amirul Mukminin Utsman ibn Affan berijtihad untuk, ya, mendatangkan azan yang pertama. Dan tidak ada di antara para sahabat yang mengingkari ijtihad beliau, dan menunjukkan dari sini bahwa ini termasuk di antara sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Adapun terkait dengan salat Id, maka di sana tidak ada azan, tidak pula iqamah. Ya. Salat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha tidak ada azan, tidak pula iqamah. Adapun sisi hikmahnya, demikian, ya, sunnah yang datang. Termasuk di antara sisi hikmah yang lain yang disebut oleh para ulama, Kenapa untuk salat Id ya tidak perlu untuk adanya azan? Dikarenakan ya, secara umum kaum muslimin mereka mempersiapkan diri untuk menyongsong salat Id ini. Ya, berbeda halnya dengan salat Jumat ataupun bahkan salat-salat lima waktu yang menuntut adanya i'lam, adanya pemberitahuan berupa azan. Adapun salat Id, bahkan sebagian mungkin anak-anak kita mempersiapkan salat Id yaitu dari malam ya, seperti itu. Tapi ini diantara hikmahnya yang disebutkan para ulama. Selain itulah yang datang dari sunnah, demikian pula bahwa secara umum kaum muslimin mereka mempersiapkan diri-diri mereka untuk mendatangi salat Id sehingga tidak perlu adanya i'lam dengan azan. Taib, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.